أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوان في الدين أعزاني الله وإياكم Alhamdulillah, pada pagi hari ini Yaumul Jum'ah 25 Rabi'ul Awal tahun 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Januari tahun 2015, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran tajwid untuk pemula. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-70, halaman ke-87, yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama adalah idgham, yang kedua adalah ikhfa, dan yang ketiga adalah izhar. Yang pertama adalah idgham, yaitu idgham syafawi. Kalau sebelumnya kita mengenal dalam hukum nun sukun atau tanwin, di sana juga ada idgham. Ada idgham kamil nun sukun atau dan sekarang kita hukum mim sukun syafawi. Diikuti dengan mim, maka diidghamkan ke dalam mim. Ada mim sukun, kemudian ada mim yang pertama ini dimasukkan atau disertai dengan ghunnah akmar. Disertai dengan ghunnah yang sempurna. Kita baca bersama-sama. وآمنهم من خوف sekali lagi وآمنهم من خوف sekali lagi kami ingatkan untuk tetap menjaga itmamu al-harakat, yaitu mamul al-harakat. Kalau dhammah bibirnya dimajukan, kalau fathah dibuka mulutnya, bibirnya dibuka. Demikian juga dengan kasrah, dengan menurunkan rahang ke bawah. Wa amanahum min khawfin. عنهم ما كانوا تأتيهم من وما بكم من أنتم مدهنون سرابيلهم من قطران طاقنya perhatikan سرابيلهم من قطران perhatikan yang masih itmamul harakat pada dhammahnya masih belum sempurna. Sarabiluhum min qatiranin. Lahum min jahannam mihadun. Kelewatan ya. Iya. Wa ma ta. Sudah semua. Wa ma ta'tihim min ayatin. Kita ulang lagi. Wa ma ta'tihim min ayatin. Wa ma ta'tihim min ayatin. Ayatin itu ianya pendek ya. Kita ulang. Wa ma ta'tihim min ayatin. Pada hamzah sukun, hati-hati jangan sampai ke bawah ke ain, ke huruf ain. Wama ta'tihim min ayatin. Wama ta'tihim min ayatin. Lahum min jahannam mihadun. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ وَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ Baca bersama-sama. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ Masih pada tak tihi, masih tak tak segitu aja, jangan keterusan tak tak, tapi tak, kita ulangi lagi. Wama ayo. Wama tak tihi min ayatin lahum min jahannama mihadun wa najainahum min adabin fi sudurihim قبلكم من الجن لهم مغفرة وأجر عظيم أمن يكون عليهم وكيلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وأنشأكم من الأرض واستعمركم. Alhamdulillah, kita memasuki hukum kedua dari hukum mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Mim sukun jika diikuti dengan huruf ba, dibaca samar, dibaca samar, disertai gunnah kamilah, dinamakan ikhfa syafawi. Di sini ada catatan yang ditulis oleh muallif. Mim pada ikhfa syafawi diucapkan dengan tetap melekatkan kedua bibir secara lembut, tidak dengan tekanan yang kuat seperti pada bacaan qalb. Tidak pula dengan menyisakan celah di antara keduanya. Ya. Karena ada yang berpendapat demikian. Ada dengan celah. Sehingga bisa berakibat timbulnya makhraj baru. Ya. Timbulnya makhraj baru dan tamtid, pemanjangan makhraj yang tidak pada tempatnya. Kita baca contohnya. Amaddakum bima tidak dibaca seperti ini. Amadankum kum, kalau dengan celah amadankum gitu. Sehingga ada apa? Ada pemanjangan harakat. Dan juga timbul, bisa timbul makhraj yang baru. Tidak, tetap melekatkan kedua bibir namun tidak dengan tekanan yang kuat. Ya, kita ulang lagi. Amadakum bima ya. Dan ini sering dilalaikan oleh pembaca Al-Quran untuk membaca dengung pada ikhfa syafawi. Sering membaca Al-Quran melewatinya. Ya. Biasanya karena tidak ada tanda tasydid. Ini sering dilewati. Kita lanjutkan. Ya'tikum bihi. Ya'tikum bihi. Lahum bihi. Hum barizuna wama hum bi kharijina عليهم بسلطان عليهم بسلطان lamnya jangan sampai ditebalkan bisul bukan bisul ya bisultanin tidak seperti itu tapi lam dibaca dengan tipis tanpa terpengaruh dengan huruf ta sesudah lam kita baca alaihim bisultanin أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون قل أفأنبئكم بشر قل أفأنبئكم بشر يومهم بارزون أم بظاهر من القول أم بظاهر من القول ما لهم به من علم ما لهم به من علم ما لهم به من علم وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين كتب لهم به عمل كتب لهم به عمل ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل وإذا بطشتم بطشتم جبارين kita ulangi lagi wa idza batashtum batashtum jabbarina wa idza batashtum batashtum jabbarina wa yumdidukum bi amwalin wa banina ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين Kita baca bersama-sama. Amadakum bima. Ya. Amadakum bima. Yaktikum bihi. Lahum bihi. Hum barizuna. Wama hum bi'aridina. Alayhim bisultani. Amadakum bima ta'am. Thank you. Keriru, diulangi lagi. Wa idza, ini sering dilupakan, ya. Ini oleh penulis diberikan warna merah agar antum lebih perhatian. Kita ulangi. Wa idza, ayo. Wa idza baqastum marastum jabbarina wa yumdikum bi amwalin wa banina amaddakum bi an'amin wa banina. Kita lanjutkan pada hukum yang ketiga, yaitu izhar syafawi pada halaman 89 ad-dars pelajaran ke-71. Mim sukun jika diikuti huruf selain ba dan mim, maka mimnya dibaca jelas disertai dengan ghunnah naqisah, disebut izhar syafawi. Ya. Tetap ada gunnahnya tetapi naqisah. Kita baca tetap dengan mengamalkan sifat-sifat hurufnya. Kita baca Alam tara Am zaghat Khalaqakum thumma ya, itmamul harakat wa itmamu al huruf. Khalaqakum thumma Wa amtarna Lahum jannatun ya. Pada tun ya tetap itmamu al-harakat. Tun ketika tu maju ke depan bibirnya, ketika masuk ke nunnya, suara nun, maka kembali pada posisi semula. Lahum jannatun Hum dallu lamnya jangan sampai dibaca tebal. Dallu ya, tapi tetap bolnya yang tebal, masuk ke lam sudah dalam posisi tipis, lidahnya diturunkan. Hum dallu Wahum ala Alayhim ghayri Wahum dakhiruna Nutfatin amshajin Yusibuhum dhama'un Qulubahum qasiyatan Ba'dihim dhalika Hum wa azwajuhum Yamassuhum fiha يمسهم فيها. يمسهم فيها. طب جاب بسمسم. ألم ترى. ألم ترى. أم خلقوا أم زاغت خلقكم ثم وأمطرنا لهم جنات هم ضلوا وهم على عين غيره وهم داخلون نطفة أمشاج يصيبهم ضلق قلوبهم قاسية بعدهم ذلك هم أزواجهم نصرهم وهم لهم ومسهم فيها. Kita lanjutkan. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه يقول مع دم مع. kita ulang lagi. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. kita ulang lagi. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. dibaca bersama-sama. لو يطيعكم. وكره إليكم الكفر وهم Di sini muallif memberikan peringatan karena kedekatan makhraj fa dan kesamaan makhraj wawu dengan mim, berhati-hatilah jangan memberikan gunnah kamilah pada mim saat bertemu dengan fa dan juga saat bertemu dengan wawu. Ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas keikutsertaan antum dalam ta'lim ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang kita tuntut ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.